Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Nah, ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa insyaallah kita nuwasil dars lanjutkan pelajaran kita yaitu al-lughah al-arabiyyah li ghairi ma yataqina biha. Peruntukan bagi orang-orang yang tidak mengucapkan dengan bahasa Arab. Penting kita pelajari, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ini perkara yang harus wajib. Karena bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah itu bahasa Arab. Enggak ada bahasa lainnya, bahasa Arab. Bahasa yang afsah. Yang bukan kalau kita dunia internasional bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa? Bahasa Inggris mah. Nah. Kita masuk ad-dars. Nadkhul ad-dars sampai halaman di kitab saya 19 ya. Sahih ya. Huruf al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyatu. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Pelajaran yang ketiga ya. Daras tsalitsu. Nah. Huruf qamariyah adalah yuntaqus sukunu 'alal lam. Al-qamar, al-qamaru. Sukun itu diucapkan di atas lam. Artinya sukun itu artinya al-nya terbunyi ya. Bunyi apa? Bunyi al-nya. Sukun diucapkan di atas lam, artinya bunyi al gitu ya. Ketika al-qamaru bukan apa? Al-qamaru tapi al-qamaru. Al-nya terbaca. Itu huruf apa? Qamariyah. Intinya gitu. Jadi huruf qamariyah adalah huruf yang al-nya terbaca. Huruf al-nya terbaca. Adapun huruf syamsiyah la yuntaqu sukuna 'alal lam. La yuntaqu sukunu 'alal lam. Jadi tidak diucapkan sukun di atas lamnya. Lamnya artinya tidak terbaca alnya. Alnya tidak terbaca. Kalau dalam tajwid al diumpamakan sebagai apa? Bintang dalam tajwid ya, kalau mungkin al itu diumpamakan seperti bintang ya. Bintang itu bersama matahari kelihatan enggak? Hah? Syams. Bintang bersama matahari kelihatan enggak bintangnya? Enggak, makanya tidak terbaca alnya. Tapi ketika bintang bersama dengan atau bergabung dengan bulan terbaca, kelihatan ya, nampak enggak bintangnya itu? Nampak. Nah begitu. Jadi kalau al ini diumumkan seperti bintang. Nah al diumumkan seperti apa? Bintang. Al abu. Nah contohnya al abu, enggak abu, enggak, tapi al abu. Huruf apa berarti ini? Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah al-nya terbaca al abu. Dicontohkan di situ al babu. Terbaca enggak? Terbaca berarti huruf qamariyah. Antum baca ya di situ. Nah. Coba dibaca satu-satu, mulai dari antum, siapa namanya? Umam. Urusan itu antum, huruf al-huruful qomariyatu. Coba dibaca. Satu aja ya. Naam, lanjutkan Mas Subirin. Al-babu. Nah, gitu. Lanjutkan Mas ini. Hah? Al al-jannatu. Nah, nunnya di tasdid, berarti digunakan gitu ya. Al-jannatu dua ketuk. Al-jannatu dua harokat. Nah. Nah, terus asanta. Lanjutkan Mas. Al-khubzu. Mas Joko. Al-ainu. Lanjutkan Mas Umam. Nah, terus? Nah, terus? Nah, terus? Nah, terus? Al-ma'u. Nah, terus? Terus lanjutkan? Nah. Al-yadu. Nah. Di sini al-nya terbaca. Yuntaku as-sukun ala al-lam. Terbaca al-abu. Apa abu? Apa artinya abu? Bapak. Al-babu pintu. Al-jannatu kebun ya, surga. Al-himaru keledai. Al-khubzu. Apa al-khubzu? Roti. Al-ain mata. Al-ghada'u makan apa? Makan siang. Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu. Al-kalbu bukan hati, pakai kaf. Kalau pakai kof. Naam. Al-ma'u air. Al-waladu anak. Al-hawa'u udara. Al-yadu tangan. Ini huruf-huruf qomariyah. Nanti tidak perlu kalau antum apa bisa menghafal bagus, tapi ini tidak menghafal, biasanya otomatis ya. Sudah bisa insyaallah. Kemudian kita masuk pada huruf al-khurufu syamsiyatu. Syamsiyatu. Al-khurufu syamsiyatu. Huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah. Lanjutkan sampai mana tadi? Ya, Pak Mas Deni. A-nya terbaca enggak? Enggak terbaca. At-tajiru. Aksenta. Apa artinya at-tajiru Mas Deni? Pedagang. Lanjutkan. Nah, apa artinya? Nah, nomor tiga. Asan. Warsa. Nah, tarjim. Hah? Ayam jantan. Nah, lanjutkan masuk. Al-zahabu. Apa al-zahabu? Hah? Al-zahabu wal-kidhah. Apa? Kok pergi? Emas ya. Ini al-zahabu. Lanjutkan. Lagi-lagi. Enam, lanjutkan. Al-zahratu. Bunga, ahsan. Nomor tujuh. Naam. Akaltu samaka hatta ra'suha hatta ra'saha hatta ra'siha. Boleh dibaca itu ya, tiga. Apa itu? Artinya apa? Aku makan samak. Apa samak? Beliau sebelah itu punya samak banyak. Kathirun jiddan. Bahasa suka sama katanya. Apa? Samak apa? Ikan. Ya. Sebelah-sebelah antum itu yang Abu Umar Didik punya ikan banyak. Sama. Nah. Ikan ya. Kemudian asyamsu. Apa asyamsu? Matahari. Kemudian barasa? As-sadru. Apa asadru? Apa asadru? Apa maknanya? Masuk apa asadru? Asadru wasi'un. Bu Umam, apa asadru? Dada. Sodrun ya. Lanjutkan. Siapa tadi? Masoko. Ad-dhaifu. Apa ad-dhaifu? Di hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, hadisnya jelas. Apa ini berarti? Dhaif. Dhaif ya dhaif. Apa dhaif? Untuk muliakan tamunya. Dhaif itu tamu. Nah, ba'dahu insyaallah ya. Ba'din dars. Ba'da darsin. Insyaallah di krimu. Nah, nomor 17. Nah, aman. Pelajar. Nomor 13. 12. 12. Al-Dhuhru. Apa Al-Dhuhru? Punggung. Aksan. Nomor 13. Masjid. Naam. Ba'da Id kathir. Idul Adha. Mujud. Al-An. Fi salazah. Fi salazatu. Hah? Masih mau habis. Di lemari esnya masih atau kulkasnya masih ada atau tidak? Punya antum. Lahmnya. Nah, daging, laham daging. Kalau orang mana di mana di Bethlehem itu aslinya Baitul Lahmi, ya. Sekarang kalau sekarang Bethlehem ya, Bethlehem itu ya. Itu asalnya pada Baitul Lahmi, rumah daging. Ini Bethlehem. Bethlehem ada ya. Ini Baitul Lahmi aslinya, Baitul Lahmi. Jadi mereka aslinya dengan Bethlehem. Kemudian akhiran An-Najm. Apa An-Najm? Bintang. Aksanta. Sekarang masuk Tamrinun. Tamrinun itu latihan ya. Latih, dilatih. Ya. Ini mu'alif menjelaskan kepada kita untuk banyak latihan. Ya. Sering belajar, latihan, insya Allah bisa. Ya. Nah, ini mau dibaca, siapa yang sudah jilid satu selesai? Antum juga sudah selesai. Awalnya tengah, berarti sudah selesai kan? Nah, ini alasan aja, sudah selesai gitu. Abu Arsal Iqra. Perintahnya dibaca coba. Antum kita sudah jelaskan rumusnya dipakai. Kita sudah terangkan rumus kemarin. Ra'su. Ar-ra'su. Kepala itu. Aksan. Oh, komariah atau syamsiah? Rasul. Nah, lanjutkan. Nah, Omaria. Nah, lanjut. Hah? Ka'bah. Karena dijelaskan oleh Ahmad, siapa namanya, saya lupa saya, yang mengarang mulakhos Lughah Al-Arabiyah itu. Ahmad Farid, kalau tidak salah. Di halaman 107. Nanti kalau punya buku kuning karangnya Ahmad Faris Mulakhos Lughah Al-Arabiyah, antum di halaman 107 kalau tidak salah, itu ada Qawaidul Am, kaidah-kaidah umum. Bisa insya Allah bisa baca. Nah, coba dibaca Abu Arsal. Tidak apa-apa, salah tidak dibukul kita. Kalau kita pemerintah. Bismillah. Kalimatil Kalimatil Ros Muro'iyan Kuwa'ida Nurtoki. Naam. Kuru'il Kumariyati Wasa. Hasan. Mas Oka membenarkan atau mau ngulangi kembali? Karena jilid-jilid selesai. Lalu jilid-jilid selesai ya? Tanya nanti. Mas Denis juga suruh baca. Mengulang aja. Mas Oka kira. Nah. Nah, berarti ada pembenaran ya. Wa'idu, wa'idun. Abu Umam ikut dulu ikut satu huruf. Nah, antum juga baca. Nah, yang ikut satu huruf sudah jilid satu, maksudnya enggak bisa. Bisa insyaallah. Nah. Mas Denny membaca. Antum kalau ndak milih ndak baca ini tapi diulangi nanti lo ya. Terus milih terus ndak diulangi. Ndak boleh suruh-suruhin beliaunya atau beliaunya ndak boleh. Ayo baca. Ndak apa-apa salah ndak apa-apa. Terus? Hati-hati. Waktu. Nah. Marahnya. Nah. Waiden. Waiden. Nah. Wasam Samsia tuh enak domba-domba semua ya. Hanya enak domba ini wasamnya ini. Enak di domba. Perhatikan karena belum nyampe pembahasan kita. Nah, insyaallah nanti ba'din. Iqra'il kalimatil atiyata. Antum perhatikan iqra'il kalimati. Ini jamak muannats zalim. Itu terangkan sedikit. Antum perhatikan ya. Nah, apa nanti kita jelaskan. Pada kata-kata ikra, Mas Umam di situ tidak kelihatan saya. Terangnya gimana ya? Ikra. Ini nanti nama sih. Lihat. Ikra di sini adalah fi'il amr. Fi'il apa? Fi'lun fi'lul amri. Fi'il amri atau kata kerja perintah atau kata perintah ya. Atau perintah. Biasanya perintah gitu aja. Kata perintah. Jadi fi'lul amri adalah memerintahkan seorang. Dalam bahasa Arab nanti kita pelajari. Ya, ikra' di sini adalah fi'lul amri mabniyun. Tidak apa-apa belajar Arab sedikit ya. Ala as-sukun. Fi'lul amri mabniyun ala sukun. Kemudian wa fa'iluhu, fa'ilnya atau pelakunya, dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu Tidak apa-apa ya, saya tambahan saja. Fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Saya ingin menjelaskan bahwa kata ikra di sini sudah terdiri dari subjek dan predikat. Padahal hanya satu kata. Dalam bahasa Arab ini keistimewaan lughah al-arabiyah. Ikra di sini ada subjek dan predikatnya tersimpan. Bahkan dijelaskan di kitab bahasa Arab ya, kata ikra atau fi'il-fi'il amr yang lainnya dia dimabnikan di atas sukun, walaupun ikhtilaf ya ulama. Dia memberi ala sukun, dia akhirnya dibaca sukun. Kemudian fa'ilnya, fa'il tahu ya, pelaku, pelakunya itu ya. Kalau jumlah fi'liyah, nanti kita terangkan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu cuma ajadahnya dua saja. Kita mempelajari hanya menganalisa cuma dua jumlah dalam bahasa Arab, gampang ya. Beda dengan bahasa Inggris, antum ada past tense, continuous tense, past tense, apa? Continuous tense apa? Present tense dan lain sebagainya. Future tense, waduh pusing kepalanya. Bahasa Arab cuma dua, apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim atau kata benda. Cuma dua saja. Kalau ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Nah, pada kata di sini kita bahas ini sedikit. Pada kata ikra di sini adalah dia ya, fi'il amar kata perintah dan di sini dijelaskan dia pasti menyimpan. Ya. Fa'ilnya pasti tersimpan. Fa'ilnya pasti wajib tersimpan kok pasti. Wajib tersimpan. Pelakunya itu wajib tersimpan. Asal ini kan ikra. Fa'ilnya siapa? Subjeknya siapa? Subjeknya anta kamu, saya memerintahkan kepada anda. Berarti fa'ilnya anda. Jadi jelaskan di sini fa'ilnya pelakunya wajib tersimpan. Beda dengan nanti kita jelaskan yang lainnya, nanti kita bahas ya. Jadi kalau pada kata ikra pasti setelah ikra di sini sebagai setelah ini sudah tersimpan apa? Subjek dan predikatnya. Setelahnya berarti sebagai objeknya. Tahu objek ya? Ya sudah. Mas Denny sudah, Mas Obirin dulu pernah belajar. Objek itu dikenai pekerjaan. Kalau subjek dia melakukan pekerjaan. Kalau ini objek dikenai. Jadi setelah ikra di sini berarti pasti maf'ul. Dia pasti apa? Objek. Sampai di sini dipahami? Pasti ya. Karena di sini sudah menyimpan subjeknya. Pasti hukumnya apa? Wajib. Wajib tersimpan pelakunya itu. Tidak boleh dinampakkan. Misalnya kalau kita nampakkan di sini anta ikra anta. Anta di sini bukan sebagai objek. Bukan sebagai subjek. Nah, kok sebagai objek? Bukan sebagai subjek. Tapi dia sebagai nanti menguat. Ya. Dia namanya ta'kid. Nanti kita belajar. Jadi kalau kata-kata ikra atau apalagi misalnya. Uktub. Fa'ilnya sudah tersimpan. Setelahnya uktub kitaban. Pasti dibaca dia objek maf'ul. Ya. Dan seterusnya. Dia hanya menangkannya saja. Jadi intinya tadi sudah bacaan yang betul dari Abu Umam. Ya. Ikra'il kalimati. Dibaca ti. Loh kok ti? Kok ada dibaca apa? Fathah. Ya. Karena kalimat ini jamak mu'anas. Jamak mu'anas salim ketika nasobnya dengan kasroh. Ya kan? Innal muslimati. Ya kan? Antum ayat. Lakirati. Ya, misalnya. Atiyata. Antum perhatikan atiyata. Ini sudah dipahami belum ya? Nanti penting antum murur aja. Nanti kita terangkan lagi pengulangannya. Apa? Al-kalimati Atiyata. Loh ini kok mestinya kaidah keberapa ini? Rumus keberapa Mas Sobirin ketemu Umar enggak ikut ya? Abu Umar, rumus keberapa ini? Al kalimatil atiyata. Rumus keberapa? Rumus 1 2 3 atau 4? Berarti isim ma'rifah, isim ma'rifah. Apa rumus keberapa? Rumus ketiga atau keempat. Jadi kalau bentuknya isim ma'rifah, isim kedua. Ya. Ini isim ma'rifah, isim pertama juga isim ma'rifah. Maka sunan apa Abu Arsal? Sunan apa ini? Di situ apa jabatannya? Di kitab antum rumusnya tadi. Isim ma'rifah, isim ma'rifah ketiga katanya antum. Ya, nah? Nah itu sunan apa itu? Man'ud, na'at, na'at man, man'ud. Yang kedua itu na'atnya, yang kedua, yang pertama sebagai man'udnya. Ya kan? Terpakai. Pasti dibaca kalau na'at man'ud mengikuti. Na'at mengikuti apa sebelumnya, hukumnya ya. Karena ini dibaca tadi, dibaca apa? Tadi harus dibaca apa? Nasob, ya kan? Dia objek, maka dibaca atiyata, bukan atiyati ya. Bukan atiyati, tapi atiyata. Nah. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqi. Nutqil hurufil qamariyati wa syamsiyati. Nah, insyaallah kita jelaskan nanti selanjutnya ya. Bacalah kata-kata berikut ini, bacalah kata-kata yang berikut ini karena dia na'at tadi ya Mas ya, Bu Arsal ya. Isim ma'rifah. Bacalah kata-kata yang berikut ini, waktubha, dan tulislah mura'iyan dengan memperhatikan qawaidan nut'i, pengucapan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf qomariyah dan huruf syamsiyah. Jadi antum baca kemudian antum tulis ini, tapi waktunya habis nanti ya. Kita baca saja dan diterjemahkan. Kaidah pengucapan harus jelas. Ya. Mulai dari Mas Sobirin kira. Bacanya apa itu? Al-baitu. Artinya apa? Rumah itu. Berarti isim apa berarti ini? Isim nakir atau isim ma'rifah? Tuh, ada al-nya. Berarti isim ma'rifah. Kalau ada alnya isim ma'rifah. Kalau baitun isim nakir, baitun masih umum. Tapi kalau al baitu rumah itu. Nah, gitu. Aksenta. Ini syamsiah atau qomariyah? Ini huruf qomariyah karena alnya terbaca. Mas Denny nomor 2. Lanjutan. Satu-satu aja yang diborong loh, Mas. Nanti temannya tidak komanan nanti. Nah, satu aja. Loh, ada alnya mas. Coba. Alnya terbaca atau tidak? Ini anu harus kaidahnya harus kuat. Adiku. Artinya? Ayam jan. Nah, sekarang huruf qomariyah atau syamsiah? Hah? Tadi qomariyah gimana? Ya kan kita sudah mengundang syamsiah. Nah, karena alnya tidak terbaca. Aksenta. Lanjutkan Mas Didi. Al-mudarrisu. Apa makna mudarris? Guru itu. Ya. Guru itu gitu. Kalau guru ini macam banyak guru. Tapi kalau guru itu di sini guru pengajar. Nah, al-mudarrisu guru itu. Apa enam? Ini huruf syamsiah atau qomariyah? Qomariyah. Karena apa? Alnya terbaca. Aksenta. Barakallahu fiik. Lanjutkan Mas Umum. Apa artinya? Pintu itu. Qomariyah. Qomar aksen. Kemudian lanjutkan. Belum selesai antum. Syamsiah atau qomariyah? Syamsiyah. Nah, lanjutkan Mas Soko. Nah, tarjim. Kula itu. Apa? Syamsiyah. Nah, lanjutkan Mas Sumpirin. Nah, artinya buku kulit, buku kulit. Nah, sekarang samsi atau asyamsia. Nah, lanjutkan. Al-duhku. Al-duhru, ya, nah. Al-dufru, ya. Al-dufru, apa al-dufru? Siapa yang tahu? Mas Abirin, al-dufru. Kuku itu, ahsan, kuku. Samsia atau kemari ya, Mas Joko? Nah, eh? Kalau al-dufru, ya, kalau bicara. Al ini, al-dufru, nah. Ya, benar apa? Syamsiyah. Yang benar syamsiyah. Kemudian lanjutkan. Al-fajr. Apa al-fajr? Fajar, subuh. Nah. Syamsiyah atau qamariyah? Qamariyah. Lanjutkan. Mas Dini lanjutkan. Al-duhru. Apa al-duhru? Duhur, duhur. Dan duhur. Asyamsia. Naam. Lanjutkan. Al-asyamsia. Naam. Qamariyah atau asyamsia? Lanjutkan. Asha. Al-maghrib. Qamariyah. Lanjutkan. Al-isha. Qamariyah. Sampai di sini dipahami? Mudah ya, sahal insyaallah. Sekarang kita masuk ad-darsur rabi'u. Ini susunan apa? Yang nyatet rumusnya siapa nih? Abu Arsal. Ad-darsur rabi'u. Susunan gimana isim ma'rifah? Isim ma'rifah. Ya kan? Berarti na'at. Na'at man? Man'un. Gitu ya. Isim yang kedua, ar-rabi'u ini mengikuti sebelumnya. Kalau dibaca ad-darsu berarti ar-rabi'u. Ya. Kalau ad-darsi, ar-rabi'i. Kalau arobi'a adarasa, baca arobi'a, ngikuti yang kedua ini. Paham itu? Karena al dengan al isim ma'rifah antum sudah membaca. Ini supaya antum cepat baca kitab. Ya, bisa membaca kitab. Saya kasih rumus dulu. Alif, al-alifu. Al-alif, di sini antum perhatikan, al-baytu fil bayti. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alas sariri. Antum perhatikan ya. Di sini muallif mengajarkan kepada kita kalau ada fi, ala ya. Kemudian ada min nanti, ada ila, ada li ya. Ada bi ya. Nanti ada sembilan. Ada huruf apa, huruf cer. Setelahnya ya, isim setelahnya itu dibaca kasroh. Ini sudah ya. Terus asalnya dibaca marfu, misalnya al-baitu. Nyata ini habis. Al-baitu. Mas Deni, ini huruf qamariyah atau syamsiyah? Al-baitu. Qamariyah. Nah, karena A-nya terbaca. Mas Didi, ini isim ma'rifah atau isim nakirah? Isim ma'rifah karena ada al-nya. Al-baitu. Asalnya dibaca apa? Asal kita membaca, itu dibaca marfu. Dibaca dhamma. Apa saja dibaca dhamma? Misalnya apa? Ya, contohnya nanti di situ. Siapa yang bisa baca ini? Tunjuk jari. Lakal jaizah, nanti dapat undangan sama beliau. Semuanya diundang maksudnya ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Asalnya dibaca dhamma. Tidak boleh baca kasrah. Tidak boleh dibaca fathah. Tidak ada. Karena di sini adalah ada namanya amil yang merubahnya. Al-qalamu. Susunan apa berarti ini? Isim ma'rifah, isim nakirah. Susunan apa Bu Arsal? Rumus yang berapa? Loh, kok rumus kedua terus? Rumus yang pertama berarti ini mubtada khobar. Diterangkan menerangkan gitu ya. DM, rumusnya DM kalau dalam bahasa Indonesia. Diterangkan menerangkan mubtada khobar. Mubtada dan khobar wajib hukumnya. Enggak boleh sunnah. Wajib dibaca apa? Marfu. Baca apa? Marfu. Bukan nanti dibaca marfu, bukan dhamma ya. Nanti kalau dhamma itu tanda asli, tapi ada penggantinya nanti. Dibaca apa? Mubtada dan khobar hukumnya nanti harus dibaca marfu. Kita sudah terangkan. Sedikit-sedikit nanti kalau antum sudah cirit ini, oh berarti sudah yang ngelotok gitu ya. Ya, yang jilid kedua, jilid ketiga, oh ini mubtada khobar. Ah, gitu langsung. Tidak diulangi lagi karena sudah terulang di jilid satu sudah sama Ustaz Dunadur Turauf Hafidzullah Ta'ala. Jadi mubtada dan khobar pasti dibaca marfu. Begitu juga fa'il ya. Fi'il, fa'il ini jumlah apa? Oh, sekarang kita kasih rumus lagi. Sebelum ini kita menganalisanya, cara menganalisa kalau atau dokter mendiagnosa. Caranya gimana aja? Namanya rumus apa ya? Untuk mengetahui dulu ya. Yang pertama adalah tentukan jumlahnya. Jumlah dalam kalimat tersebut ya. Pertama tentukan jumlah. Jumlah ada berapa? Ada dua ya. Al-jumlah itu yang qasimu ila ismain. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah kalimat itu ada dalam bahasa Arab cuma dua, atau bentuk kalimat ya. Itu ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah yaitu nabtada'u diawali dengan apa? Isim. Misalnya contohnya tadi al-qalamu maksurun. Nah. Ini jumlah ismiyah karena ada al-nya. Karena ini al-qalam itu adalah isim. Contohnya misalnya apa yang itu dhahaba Zaid misalnya. Dhahaba Zaid. Pertama kita menentukan jumlahnya. Ada suatu kalimat misalnya, antum tentu lihat dulu. Dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, tentukan jabatannya. Jabatannya maksudnya kalau dia jumlah ismiyah, pasti bukan pasti ya. Susunannya pasti DM tadi ya. Mubtada khobar. Ya kan? Kalau jumlah ismiyah, mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il atau fi'il plus fa'ilnya. Jadi antum cara menentukan kalimat ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, antum pertama harus tentukan itu dulu, kemudian yang kedua menentukan jabatan kalimat tersebut. Ya. Jabatannya apa? Kalau bentuknya jumlah ismiyah, ya umumannya apa? Mubtada dan khobar atau khobar dialogkan saja. Mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il pasti ada fa'il. Ada predikat, ada ada subjeknya. Ini predikatnya, ini SP-nya ya. Biasanya seperti itu kan? Benar enggak? Nanti kalau dalam bahasa ada kalimat bertingkat, ya ada seperti itu. Ada kalimat bertingkat. Ada anak kalimat, ada kalimat tunggal, ada kalimat apa? Majemuk ya gitu ya. Kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Ada. Tapi dalam bahasa Arab ditentukan ini dulu. Dia jumlah apa dia? Oh, dia jumlah ismiyah. Berarti susunannya ini gitu. Oh, dia jumlah fi'liyah. Berarti fi'il dan fa'il. Antum perhatikan misalnya antum di surat apa? Di surat yang pendek misalnya kul huwallahu ahad. Jumlah apa ini? Kul huwallahu ahad. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kul, katakanlah fi'il. Nah, berarti dia fi'ilnya. Kul huwallahu ahad. Berarti kul di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Wajib tersembunyi. Wajib hukumnya. Nah, gitu. Gitu ya. Surat apa lagi? Surat Al-Baqarah. Lalikal kitabu la raiba fi. Jumlah apa ini? Jumlah apa? Lo kan jumlahnya yang milih. Fi'liyah atau ismiyah? Nah, gitu. Kalau salah ini berarti ini pasti benar gitu. Ya dua kayak gitu. Enggak apa-apa. Kan pilihannya cuma dua. Ya kan? Kalau pilih tiga kita enggak pusing. Ya satu salah berarti ini ya sudah benar itu. Dzalikal kitabu jumlah apa? Ismiyah. Kemudian apa lagi surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat apa ini? Jumlah apa? Ismiyah, kalau enggak alnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim. Jumlah apa? Ismiyah. Cuma dua kok. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah cuma dua saja. Surat apa yang jumlah fi'liyah? Subhanalladzi. Oh, ini bukan jumlah. Ini masdar ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jumlah apa? Fi'liyah cuma ada dua. Dan seterusnya. Anda bisa menanya. Di hadis Nabi SAW juga seperti itu. Man ro'a minkum jumlah apa? Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ismiyah. Innamal a'malu binniyat. Ismiyah. Itu saja. Enak kan? Begitu cuma dua ada dua. Jadi analisanya seperti itu. Nah, gitu. Anda perhatikan sekarang. Jadi menganalisanya seperti itu. Sekarang al-baitu fil baiti. Kurang sedikit ya. Al-baitu asalnya dibaca dhamma ya. Asalnya dibaca dhamma. Tapi ketika ada amil namanya ini di sini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya amil atau peubah. Kalau bahasanya kerennya koefisien ya. Benernya Mas ini ya. Namanya koefisien. Misalnya antum AX plus BZ sama dengan C. Gitu ya misalnya amil matematika kan ya. Ini yang koefisiennya mana? A-nya di sini kan? Koefisiennya ini. Ini yang merubah X-nya kalau 1 ya jadi X. Ini 1 jadi Y. 1 jadi 1 gini. Kalau di sini yang merubah adalah amilnya adalah fi, maka di sini harus berubah karena ada fi-nya. Harus dibaca kas majrur, baca kasrah. Kalau fil baitu salah. Benar fil baiti karena ada fi-nya. Karena ada amilnya namanya. Yang mengubah ini atau koefisiennya ini. Tadi kan tadi seperti itu. A-nya kita ganti 2, x-nya jadi 2x. Ah, misalnya apa? Tak ganti 3, 3x. Nah, kan gitu tuh. Dan ini tak ganti ada fi, berarti ini harus berubah. Namanya bahasa Arab gitu. Berubah harus berubah dia. Al baitu. Nomor 1 ya. Al baitu. Fi fil baiti. Ala juga baiti. Min baiti ila baiti. Ini huruf-huruf 4 ini antum ingat dulu sebelum ditambahi. Sudah ditambahi kok ya. Kemarin saya tulisannya sudah masih nampak. Ada 4 tambahan lagi dari Ustaz Ra'uf, huruf jar. Kalau ada huruf-huruf jar itu pasti dibaca mad, mad kasrah atau majrur. Baca kas, kasrah. Ingat-ingat bismillahirrahmanirrahim. Kasrah, kasrah ada karena ada ba, ba-nya. Enggak boleh bismu, enggak boleh. Nah, sampai di sini dipahami? Baca ini paham enggak? Nah, sekarang nanti ditanya. Loh, kok belum? Sekarang yang ba, yang ba dibaca satu-satu. Mas Sobir ini kira. Aina Muhammad. Muhammad. Tu atau tun? Tun. Ya. Nanti kita sebutkan nama-nama nabi yang diboleh ditanwin. Karena nabi semuanya belum tentu ditanwin. Ya. Nama-nama nabi yang boleh ditanwin disingkat dengan sun samlah. Sun samlah. Ini boleh di, boleh ditanwin. Sun nabi so lehun. Nun nu hun. Shin su'ai su'ai pun. Mim Muhammad Muhammadun. Lam Lutun. Ha Hu Hutun. Ada berapa? 1, 2, 4, 5, 6. 6 ya. Ini yang boleh ditanwin. Ibrahim, antum melihat surat Ibrahim, surat Ibrahim ada ditanwin enggak? Tidak ada Nabi Ibrahim, Ibrahimun tidak ada. Atau Nabi siapa? Yunus, Nabi Yunus pun tidak ada. Yunusu. Nah, gitu. Jadi disingkat sun syamlah. Muhammad ditanwin, tidak di apa namanya? Tidak boleh apa? Tidak ditanwin ya. Aina Muhammadun. Kemudian lanjutkan Mas. Sudah ya. Sampingnya, sampingnya, sampingnya. Nah, bisa menerjemahkan Mas Sobirin. Di mana Muhammad? Pakai gitu tuh yo. Jangan penghambaran, ini pertanyaan. Di mana Muhammad? Itu, jangan di mana Muhammad? Loh, enggak pas ya. Di mana Muhammad? Terjemahkan juga seperti itu. Nah, terus. Nah, maksan. Dia di dalam kamar. Bukan dia di dalam kamar. Ya, itu. Dia di dalam kamar. Maksan, tak? Lanjutkan, Mas Denny. Run atau rin atau ron? Jangan malu-malu. Kalau takut sama Ustaz zaman Yasir. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Waduh, tidak apa-apa. Ini belajar kita. Ditanwin ya. Aina wa aina ya sirun. Naam. Lanjutkan. Hammam. Hamma. Mi. Ya. Wa fil hamma. Mi. Terjemahkan coba. Dan wa itu dan aina di mana. Nah, yuk baca, tidak apa-apa, dibantu, dibantu Mas Didik, terjemahkan Mas Didik. Kamar mandi. Dan di mana? Yasir, dia di dalam kamar mandi. Lanjutkan. Wa aina aminatun, tidak boleh aminatun. Ya. Nah, nanti insya Allah dijelaskan. Wa aina aminatu, aminah termasuk isim yang tidak boleh ditanwin, karena dia muannas. Ya. Ada sebab yang menghalangi dia, ada sebab atau dua cabang yang menghalanginya dia ditanwin. Ya. Ada illah illatain far'iyatain. Ada dua cabang yang bercabang di situ yang menyerupai dengan fi'il. Nah. Terus ya fil mabdhari. Artinya? Dan di mana aminah? Ya tidak. Naam, ahsanta. Lanjutkan, Mas Bobo. Naam, kitabu. Naam. Wa 'alal maktabi. Naam. Nah, itu, nah, maksanta. Lagi kan? Buat rasa? Sa'atu. Hah? Tulangin bacanya. Nah. Nah, dipraktekkan ya. Ya alas sarin. Nah, terjemahkan. Terjemah tentang ia ada di atas sarin. Nah. Wa aina sa'atu ya alas sariri. Nah, perhatikan pelajaran yang diambil di sini ada aina. Jadi kita ada tambahan isim istifham atau kata tanya. Yang kita pelajari ada ma, kemudian apa? Man, kemudian ada a, ya kan? Benar ya? Ma, man, dan a. Kalau ma, masoko belum dapat kirian. Itu isim istifham, ya kan? Atatanya digunakan untuk yang bagaimana masoko? Ma. Umum, contohnya gimana kalau umum itu? Umum. Berarti misalnya kalau umum berarti kan bebas berarti ya kan? Bisa misalnya apa? Contohnya apa ya? Ini bukan umum tapi kalau umum salah ya. Ma itu untuk yang tidak berakal. Ya, tidak berakal. Misalnya ma hadza, apa ini? Hadza kalbun. Benar enggak? Ma hadza, hadza kalbun. Boleh enggak? Kami enggak akan mengatakan ma hadza, hadza tajirun. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah. Jadi khusus untuk yang tidak berakal. Kalau man, man dikhususkan untuk apa Mas Ubin? Berakal. Contohnya man anta, siapa engkau? Misalnya ana, misalnya kalau digunakan untuk tidak berakal enggak boleh. Ana kalbun, loh, ana kalbun. Kan enggak pas. Atau ana himarun, siapa engkau? Saya himar, loh. Nah, pas. Ini untuk berakal. Man anta, ana tajirun ghaniyun. Nah, gitu. Ana tajirun ghaniyun, ana talibun, ya. Nah, dan seterusnya. Ini untuk berakal. Kalau A, jawabannya cuma hanya ada dua ya. La dan naam. Kalau ada A atau hal, jawabannya cuma dua. Kamarnya ini sudah 8:30. Mau dilanjut atau sudah sampai di sini dulu? Sampai sini dulu ya. Terlalu banyak pusing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Denny ada pertanyaan? Tidak ada, nanti tak kasih pertanyaan lo ya. Hah? Pulang dulu, jangan pulang dulu, belum selesai. Belum ditutup, kok pulang dulu. Tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah gampang sekali. Sebutkan yang mengubah, ya, yang asalnya domah, ya, amil-amil atau pengubah atau koefisien yang isim setelahnya dibaca kasroh, hurufnya apa saja? Hurufnya setelah ada ini, setelahnya dibaca apa? Ini amilnya bisa mengubah menjadi kasroh. Apa itu hurufnya? Fi, ala, min, ila. Cuma empat. Yang diajar ini cuma empat. Alumni kita tambahannya ada ba, ya kan? Ada lam, ada an, an aisyata, an tambah lagi misalnya. Itu termasuk dibaca jer. Kan kan sudah menganalisa. Oh, berarti ini huruf jer ini ada an-nya. Jadi ketika ada perubahan harokat pasti dipengaruhi oleh amilnya depannya ini. Tidak mungkin dia tiba-tiba. Kalau tiba-tiba pasti dibaca apa? Kembali ke asalnya, dibaca marfu. Gitu ya. Kalau tidak ada di sini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada amil namanya atau koefisien atau perubah. Kalau dalam teknik apa namanya? Teknik kimia namanya enzim katalisatornya, ya kan? Kalau ada enzimnya semakin cepat gitu. Gitu ya maksudnya. Ini ketawa-tawa terus ini. Nah, begitu. Kalau ada amilnya, perubahnya mengubah di depannya ini, yang mengubah kalimat ini dibaca marfu, mansub, majur atau majzum. Ini karena ada amilnya yang mengubah itu. Itu namanya bahasa Arab namanya i'rab. Ya. I'rab nanti insya Allah bertahap sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk melajari Al-Qur'an dan Sunnah lifahmi as-salaful ummah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlul.